Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah murajaah kitab tauhid seperti biasa. Saya akan membaca. Tolong. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bab 8 Ruqyah dan Tamimah. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa Abu Bashir. Bashir. Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia bercerita bahwa dirinya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Dia lantas mengirim utusan untuk mengumumkan anna yabqayanna fi rukabatin ba'irin kiladatun min waratin min watarin au kiladatun illa kuti'at. Tidak boleh membiarkan kalung dari tali busur panah atau kalung apapun di leher unta kecuali harus diputuskan. Kalung dari tali busur. Baik, ini bab yang berkaitan dengan ruqyah dan tamaim. Tamaim apa? Ya, sesuatu yang dipakai untuk melancarkan urusan. Ya, dari kata-kata tamim, tamam, mayutam mimul amr. Sesuatu yang tujuannya dipakai supaya urusan-urusan itu lancar. Tidak ada hambatan. Itu namanya tamaim. Di antara bentuk tamaim itu bentuknya seperti kalung, ada yang mungkin gelang, ya. Ada yang dipakai oleh manusia, ada yang dipakai oleh binatang, ya, atau mungkin sekarang digantung di rumah, di restoran, di kendaraan. Pokoknya intinya tujuannya supaya urusan yang terkait dengan benda-benda yang digantungi tadi itu supaya lancar, itu tujuan dari tamimah atau tamaim jamaknya. Nabi SAW ketika dalam salah satu safar beliau mengutus seorang utusan. Jadi utusannya Rasulullah SAW membawa pesan apa? La yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min watarin au qiladatun. Kayaknya ini ada rawinya syak. Apakah Nabi menyebutkan kalungnya itu terbuat dari tali busur atau sekedar kalung saja? Ya, terbuat dari apapun itu, dari tali busur, mau dari usus binatang, mau dari apa, pokoknya tujuannya dalam rangka melancarkan urusan, kecuali itu harus diputus. Jadi ini merupakan perintah untuk membuang jauh-jauh jimat-jimat terbuat dari apapun itu. Nah, dan ini hadisnya muttafaqun alaih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan bahwa dirinya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqawata wat tamaim wat tiwalata syirkun." Sungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah perbuatan syirik. Dalam hadis marfu' dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu anhu dikatakan, "Barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan membuatnya mengandalkan barang tersebut." Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan pada anak-anak untuk menangkal ain. Beberapa ulama salaf memberikan keringanan kalau yang digantungkan adalah Al-Quran. Akan tetapi beberapa ulama salaf yang lain seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak memberikan keringanan dalam permasalahan ini dan memasukkan perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang terlarang. Itu di mana ya kan bacanya? Hah? lanjutan. Di tempat sana cuma ada hadisnya Ibnu Mas'ud, kemudian keterangan tentang tamaim syai'un yu'allak 'alal aulad minal ain. Ala kulli hal, hadis apa tadi yang kedua? Abdullah bin Ukay. Ya. Ada? Ada. Enggak ada di tempat sana. Man ta'ala ka syai'an wakila ilaihi. Antum ada? Atau beda nuskoh mungkin ya. Allahu a'lam. Mana naskahnya enggak ada di sini. Ala kulli hal, ini menguatkan kembali tentang jenis-jenis budaya jahiliyah. Nabi SAW mengatakan inna ruqa wat tamaim wat tiwalada syirkun. Jadi ruqyah jampi-jampi, ruqyah itu sendiri secara bahasa bacaan, sesuatu yang dibacakan kepada orang sakit dalam rangka mengobati. Nah, ruqyah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Bedanya dengan ruqyahnya Rasulullah yang masyru' adalah apa yang dibacakan. Kalau ruqyah jahiliyah yang dibacakan ya jambi-jambi, mantra-mantra yang tidak jelas, atau mungkin mengandung unsur minta kepada selain Allah. Adapun ruqyahnya yang masyru', ruqyah yang syar'iyah, yang dibacakan adalah ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari sunnah Rasulullah atau doa secara umum. Ya Allahumma alihi bil ba'sa rabban nas wa syfi anta syafi la syifa illa syifa wa syifa'an la yugadiru saqama. Ya. Bismillahi arqik kulli syai'in yu'dhik, Allahu yashfik, bismillahi arqik. Itu kan doa. Doa dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau yang dari ayat Al-Quran seperti membacakan Al-Fatihah, membacakan ayatul kursi, al-mu'awidat, dan Al-Quran secara umum. Itu yang membedakan antara ruqyah jahiliyah dengan ruqyah syar'iyah. Nah, dimaksud dalam hadis ini tentunya adalah ruqyah jahiliyah yang mengandung permintaan kepada selain Allah atau mantra-mantra seperti yang dibacakan oleh para dukun. Wat tamaim sudah kita bahas, wat tiwalah syirkun. Ada keterangan tentang tiwalah di situ? Apa itu tiwalah? Tiwalah atau pelet adalah sesuatu yang membuat, berarti jenis sihir ya. Sihir untuk merekatkan dua orang yang tadinya saling bermusuhan. Lawannya? Lawannya pelet apa? Bukannya santet? Santet bukan lawannya? Untuk misahkan itu apa istilahnya? Santet ya? Bukan? Apa? Guna-guna mencelakai ya. Kalau untuk misahkan orang yang saling mencintai tadinya tiba-tiba saling bermusuhan, itu apa istilahnya? Tidak ada. Jawa tidak punya ya. Canggih Arab berarti. Orang Arab jahiliyah sudah mengenal itu, namanya as-sarf. Ada al-atf, ada as-sarf. Sarf itu likay yasrif. Di surat Al-Baqarah 102, wa ta'allamani minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Tafriq, menceraikan antara suami istri, itu bagian dari sihir. Syirkun semuanya adalah bentuk-bentuk kemusyrikan. Kenapa? Karena ini semua tidak akan bisa dilaksanakan kecuali kalau ada unsur syiriknya. Ya. Tiwalah itu ada isti'anah bil jin wasyayatin. Minta tolong kepada jin dan syaitan. Dan biasanya mereka tidak mau nolong gratis. Tidak mau. Mereka ya maunya nolong kalau ada taqarrub, persembahan yang ditujukan oleh manusia kepada mereka. Atau ada unsur pengagungan yang ditujukan oleh manusia kepada mereka. Dan ini sudah masuk kategori syirik. Tamaim juga begitu. Dari i'tikadnya si pemakai itu sudah i'tikad syirki ya. I'tikad syirki. Dia meyakini ada selain Allah yang bisa menyempurnakan urusan. Ada syirik. Ya, i'tikad dhurri wan naf'i min dunillah, meyakini adanya kemudharatan atau sebaliknya manfaat yang diberikan oleh selain Allah, itu syirik. Syirik dalam perkara rububiyah. Rukyah juga begitu, rukyah jahiliyah maksudnya ya. Karena minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dan ini disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga yang lainnya. Taib. At-tama'in syai'un yu'allak 'ala al-aulad min al-'ain. Tama'in ini juga dipakaikan ke anak-anak untuk mencegah mereka dari 'ain, dari kena mata. Karena kalau kena mata kan jadi terhambat aktivitasnya, tadinya sehat jadi sakit. Ya, maknanya juga untuk menyempurnakan urusan, untuk melindungi, menyehatkan. Sekarang apa istilahnya? Susuk ya. Susuk itu boleh gak biasanya? Bercantik, ya menyempurnakan juga lah. Termasuk makna-makna tama'in, susuk. Lakin idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an farakhasa fihi ba'du salaf. Kalau yang digantungkan itu bagian dari Al-Qur'an, misalnya menggantungkan potongan ayat Al-Qur'an, itu ada sebagian salaf yang memberi kelonggaran. Ya. Tapi kalau selain itu tidak mengandung ayat-ayat Al-Qur'an, maka tidak diperbolehkan. Sepakat tidak boleh, karena mengandung unsur syirik. Khilafnya adalah kalau yang digantungkan itu potongan dari ayat Al-Qur'an, ayatul kursi, surat Al-Fatihah. Kadang kita lihat di mobil itu juga digantungkan ada apa itu. Ya kalau doa safar insya Allah tidak apa-apa, itu untuk mengingatkan ketika mau safar dia baca doa. Ini kalau yang lain tujuannya apa? Di pintu masuk rumah digantungkan potongan ayat Al-Qur'an. Sebagian salaf memberikan rukhsah dan sebagiannya lagi tidak membolehkan, tetap melarang. Di antara yang memberikan rukhsah siapa? Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dari Uqbah bin Amir qal maudhi'ut tamimah minal insani wat tifli syirkun wal baihaqi fil kubra wa min tariqi nafi'i annahu sa'ala yahya bin sa'ala ruqa wa ta'liqil kutub. Salah satunya adalah Sa'id Ibn al-Musayyib. Ketika ditanya, bagaimana menurutmu bacaan-bacaan ruqyah dan menggantungkan tulisan-tulisan, hukumnya bagaimana? Katanya Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'id ini Al-Qattan ya, atau Al-Ansari, Al-Ansari kayaknya. Faqala kana Sa'id ibn al-Musayyib ya'mur bita'liqil Qur'an wa qala la ba'sa bihi. Salah satu yang memberikan kelonggaran untuk menggantungkan Al-Qur'an adalah Sa'id ibn al-Musayyib. Jadi ada khilaf dalam bab menggantungkan sesuatu yang terbuat dari Al-Qur'an. Wajjalunahu minallahi anhu minhum, yang melarang, yang tetap melarang dalam semua kondisi siapa? Ibnu Mas'ud. Siapa yang lebih alim? Jelas. Ya. Jadi ini lebih rajih. Ya, ini lebih rajih. Walaupun asarnya dinyatakan dhaif di sini. Ada sebagian salaf yang lain yaitu Al-Hasan Al-Basri yang juga melarang hal tersebut. Warruqa hiya allati tusamma al-azaim wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk faqad rakhasa fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-'aini wal humma. Ruqyah itu yang diperbolehkan adalah yang bebas dari lafaz-lafaz syirkiyah. Terutama untuk orang yang kena mata atau orang yang tersengat binatang berbisa, sebenarnya untuk sakit secara umum lah. Atiwala ini sudah kita bahas tadi. Tayyib. Oh, berikutnya ada Abdullah bin Ukaim. Jadi kayaknya itu di takdim mutakhir itu. Ya, jadi syarahnya diletakkan di belakang yang

dibuatkan ya Rasulullah. Suruhlah kami menjadikan pohon ini pohon yang bisa untuk tempat semedi. Jadi mereka tunggu perintah. Ya. Seandainya ibadah itu diserahkan kepada ijtihad masing-masing, buat apa minta izin? Paham ya? Mereka minta izin karena mereka ini sudah sama-sama paham. Untuk ibadah itu kita harus diperintahkan dulu, tunggu instruksi. Nah, tidak seperti yang difahami oleh ahlul bid'ah. Mana larangannya? Kalau bid'ah itu harus dilarang dulu, atau ibadah itu harus dilarang baru kita jauhi, buat apa Nabi diutus? Kan orang boleh beristihad. Kenapa harus ikuti sunnah Rasul? Fasara fihi tanbih ala masailil qabr. Amma man rabbuk fawadih, wa amma man nabiyyuk fa min ikhbarihi bi amba'il ghaib. Ini ada hubungannya enggak ya? Allah alam kok agak bingung malah ya. Masailil qabr. Madinuk famin qawlif ij'al lana dhata arwad kama lahum dhatu arwad. Baik, 21 anna sunnata ahli alkitab mazmumah ka sunnatil musyrikin. Sunnah ini maksudnya ajaran ahli alkitab itu tercela sebagaimana ajarannya orang-orang musyrik. Kebiasaan ahli alkitab itu tercela. Tentunya yang diingkari ya, yang diingkari oleh Nabi itu tercela. Yang ke-22, yang orang yang pindah dari kebatilan yang biasa, yang sudah dia merasa nyaman terhadapnya, baru dia pindah. Setelah sekian puluh tahun dia hidup bergumul dengan ideologi batil, kemudian baru aja dia hijrah. La yu'man ayyakuna fi qalbihi baqiyah min tilkal ahad. Tidak dijamin hatinya itu bersih. Mungkin masih ada sisa-sisanya. Dan ini bisa kambuh lagi. Ya. Ikaulihim wa nahnu hudatsa'u ahdin bikufrin. Makanya orang yang mau hijrah itu jangan cuma hijrah ideologinya, hijrah juga fisiknya. Karena ideologi itu muncul juga dari lingkungan. Lingkungannya kayak gitu semua. Dia mau tobat tapi lingkungannya kayak gitu. Susah. Seperti pembunuh 99 orang, akhirnya genepi 100. Disuruh tobat, caranya gimana? Kau pindah dari negerimu, itu negerinya orang-orang jahat, negerinya preman, pembunuh. Pindah sana. Hijrahnya orang-orang Mekah ke Madinah juga dalam rangka itu. Allahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu alaihi wa sallam, sallallahu. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa alihi ma'bad. Ini ada pertanyaan, agak panjang pertanyaannya. Intinya tentang hadis yang berbicara seputar fadilah berkurban. Sudah telat tapi tidak apa-apa, buat tahun depan ilmunya. Hadis yang bunyinya, anak Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW bahwa Nabi bersabda, ma'amila adamiyun min amalin yawman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai oleh Allah untuk dilakukan pada hari nahar alias idul adha melebihi amalan mengalirkan darah, yakni kurban. Innahu layati yawmal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Binatang yang dikurbankan itu pada hari kiamat akan datang membawa tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan apa ya? Tapalnya kaki ini tuh ya, bahasa Indonesia ya, tapalnya itu ya, kukunya ya, kalau kuku itu dibayangkan kayak kukunya kita, bukan tadi ya, kukunya kambing atau kukunya sapi atau unta. wa anna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard, dan darahnya itu akan menetes di tempat yang Allah tentukan. Terjemahannya kayak gini, intinya memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah sebelum dia mencapai tanah. Fatayyibu biha nafsan, maka tidaklah kalian merasa senang dengan mengorbankan hewan kurban itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim. Dan di sini ada perawi yang dikomentari, yaitu Nafi', Abdullah bin Nafi'. Abdullah bin Nafi' ini laisa bisyai', matruk, mungkarul hadis. Ya udah jelas berarti hadis ini derajatnya sangat lemah. Dan kaidahnya, semua hadis, kaidahnya ya, semua hadis yang bicara tentang fadilah berkurban tidak ada yang sahih. Wah, terlanjur. Tidak terlanjur. Hadis yang valid itu yang sekedar menyebutkan Nabi berkurban, dan itu sudah cukup. Sudah cukup untuk kita jadikan sebagai hujah. Kalau yang menyebutkan pahalanya sebanyak bulunya, taif. Nanti hewan itu akan jadi tunggangan dia ketika menyeberang sirat, lebih taif. Kenapa? Antum mau menyeberang sirat naik kambing. Lah tekan-tekan nong kambing untuk dinaiki. Ya. Mau nyebrang sirat naik sapi, sapi liar itu, malah terjungkal nanti antum nyebrang sirat. Ya. Termasuk hadis ini. Pokoknya semua hadis yang bicara tentang fadilah khasah, keutamaan khusus pada hewan kurban, menjanjikan pahala sekian sekian sekian sekian, semuanya dhaif. Terus ngapain kita berkorban? Karena Nabi berkorban. Dah. Pahalanya apa? Ya sudah, tidak usah. Semua-semua kok pengen tahu sih. Sekali-sekali nurut tanpa dikasih tahu gitu loh. Ya, sudah cukup itu. Ini kaidah. Dan yang kaidah ini banyak yang menyebutkan, tidak cuma satu dua orang. Baik. Ya sampaikan aja kebenaran. Bukan berarti hadis ini dhaif terus Anda patah semangat, tidak. Karena ahlu sunnah wal jamaah itu beribadahnya berdasarkan perintah. Dan perintah itu bisa dipahami dari ayat fasholli lirabbika wanhar. Ini perintah untuk nahar. Ya. Dan dari prakteknya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah, tiap tahun beliau kurban. Tiap tahun beliau kurban, kecuali pas haji wada aja karena beliau haji ya. Jadi itu haji hadiyunya 100 ekor unta. Padahal wajibnya cuma 1/7. Kalau unta itu cuma 1/7 wajibnya. Beliau 100. 100 ekor unta. Baik, jadi ini sudah cukup menunjukkan sebagai fadilah. Nabi nyembelih dengan tangannya sendiri. Allahumma minka walak, Allahumma taqabbal minni. Para ulama menyebutkan uang yang kita beli, yang kita pakai untuk beli hewan kurban, itu lebih afdol pahalanya daripada kalau itu disedekahkan. Harga kurban berapa? Misalnya kalau sapi 2,5-3 juta. Lebih baik itu dibelikan hewan kurban daripada disedekahkan tapi dia gak kurban. Karena untuk hari itu amalan yang spesial adalah kurban. Sedekah itu terbuka sepanjang tahun. Hari itu sama 3 hari berikutnya. Kan waktunya sampai akhir tanggal 13. Baik. Pertanyaan lain. Apakah berdosa bagi saya apabila berwakaf tanah kepada ahlul bid'ah dan mereka memakai tanah tersebut untuk membangun pondok dan kegiatan di dalamnya terdapat ritual-ritual bid'ah, semisal titik-titik-titik. Saya tidak usah baca, nanti jadi polemik kalau saya baca. ada satu sisi yang saya khawatirkan dia terkena, yaitu dia ta'awun dengan orang-orang yang dia sudah tahu bahwa mereka tidak murni mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang dipraktekkan oleh As-Salafus Shalih. Mereka juga mengajarkan bid'ah di situ. Saya khawatir ini masuk ada unsur ta'awunnya di sini. Ya. Makin banyak bid'ah yang diajarkan di sana, makin besar potensi dosanya. Terutama kalau orang itu sudah tahu. Lain dengan orang yang tidak menyangka kalau itu bakal disalahgunakan. Ini kasusnya yang saya pahami, berwakaf tanah kepada ahlul bid'ah. Jadi sudah tahu itu ahlul bid'ah. Dan dipakai untuk membangun pondok, apalagi membangun pondok. Kalau untuk masjid aja masih mending. Kalau pondok itu kan mengkader. Itu masalahnya. Mencetak kader-kader ahlul bid'ah. Wah, berat ini. Mending wakaf buat kuburan mereka enggak apa. Wakaf ini kalau ahli bid'ah kuburkan sini aja biar ngumpul sama ahli bid'ah. Enggak apa-apa. Tapi kalau wakaf buat kaderisasi ahli bid'ah, aduh. Saya khawatir ini dosa jariah. Saya tidak memastikan, tapi saya khawatir ya. Bedakan antara memastikan dengan mengkhawatirkan. Anak mau nanya tentang hadis Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Apakah sahih hadisnya? Karena anak dengar seorang ustaz menyampaikan tanpa menyebutkan riwayat siapa. Jadi cuman al-hadis. Jazakallahu khairan. Saya tidak tahu kalau hadisnya lafadznya seperti ini derajatnya bagaimana. Tapi ada hadis lain yang itu sahih dan mengarah ke sana. Intinya kita disuruh membaca Al-Quran di rumah, yaitu hadis tentang setan bakal lari dari rumah yang dibacakan di sana surat Al-Baqarah. Inna syaitan la yafir minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Demikian juga perintah untuk sholat di rumah. Karena sholat di rumah otomatis ada bacaan Qur'annya, ya enggak? Apalagi sholat-sholat malam yang mulai kan panjang itu. Berarti memang sholat di rumah itu salah satu hikmahnya atau tujuannya agar rumah kita ini diramaikan dengan ibadah. Baik ibadah dengan bacaan Qur'an itu sendiri, ketika kita sholat kita baca Qur'an, atau dengan gerakan-gerakan ibadah. Walaupun secara spesifik, kalaupun sabda Nabi yang ditanyakan di sini tidak sahih, tapi maknanya sahih. Maknanya sahih. Baik, Allah Ta'ala alam ini. Pertanyaan sini, apakah syirik asghar dosanya lebih besar dari dosa besar lainnya dalam kurung zina, membunuh, riba? Dosa itu dilihat dari banyak sisi ya. Besar kecilnya suatu dosa itu dilihat dari banyak sisi. Mungkin hukuman terhadap pelakunya di dunia tidak semengerikan hukuman pelaku zina, tidak semengerikan hukuman pelaku pembunuhan. Itu tidak ada dosa orang berbuat syirik asghar dicambuk, tidak ada. Dirajam apalagi, dipenggal apalagi, tidak ada. Kalau dari sisi ini, dari sisi hukumannya, zina, pembunuhan, apalagi minum khamer, merampok, mencuri, itu lebih berat hukumannya di dunia. Tapi dari sisi jenis dosanya, syirik lebih berat. Karena dia masuk kategori syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Sedangkan dosa-dosa besar lainnya itu masih ada kesempatan untuk diampuni secara gratis atau diampuni dengan mekanisme dia beramal soleh untuk menghapus dosa-dosanya, ya kan? Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at. Itu salah satu cara Allah mengampuni dengan amal soleh lain di untuk ngimpasi yang ini, atau dengan syafaat syafi'in atau istighfarnya orang lain. Tapi kalau syirik, no way, tidak ada. Kalau dia tidak tobat, tidak akan ada ampunan gratis. Tidak akan ada mekanisme lain untuk mengampuni dosanya. Maka dari sisi ini, dosa syirik walaupun asghar lebih berat. Ya. Jadi jangan terus, daripada aku syirik asghar, mending zina. Mbahmu, mending zina. Ya. Dan bisa berpikir seperti itu. Mending ini tidak baik, tidak ada dosa yang mending. Dosa itu semua tercela. Kalau dilihat dari siapa yang dimaksiati, semuanya jadi dosa besar. Karena yang dimaksiati Allah yang maha besar. Gitu. Ini dianggap dosa besar, dianggap dosa kecil itu dari sisi lain. Dari sisi efek yang ditimbulkan, konsekuensi dari perbuatan itu. Ada dosa-dosa yang itu besar tapi gak ada konsekuensi hukuman fisik di dunia. Ada. Ada dosa-dosa yang mungkin dianggap biasa tapi ada konsekuensi hukuman fisiknya di dunia. Intinya ada banyak sudut pandang yang harus diperhatikan dalam menyikapi suatu perbuatan dosa. Ini titipan teman anak nikah, ternyata wali nikah pihak wanitanya itu diketahui tidak Islam, hanya KTP-nya saja Islam. Bagaimana dia bisa menyimpulkan begitu? Apakah nikahnya harus diulang? Diketahui tidak Islam, hanya KTP-nya saja yang Islam. Apakah ya ini anggap pernyataan ini benar ya? Saya tidak menyelidiki, anggap ini benar. Kalau itu benar, walinya non-muslim ya tidak sah dibaleni. Kalau itu diketahuinya kemudian, nikahnya harus diulang. Tapi apa yang sudah terjadi akibat pernikahan yang awalnya diduga sah, ternyata terbukti tidak sah, tidak masalah. Tetap kalau umpamanya nih, kasus ini baru terbongkar setahun kemudian dia sudah punya anak. Anak ini anak apa? Anak sah apa anak haram ini? Anak sah. Ini masuk kategori nikah syubhat. Ya, pernikahan yang mengandung syubhat. Si pelaku mengiranya sudah memenuhi syarat. Terbukti ada kekeliruan di situ. Seperti orang yang menikahi saudari sepersusuannya tapi dia baru tahu kemudian. Harus dipisah, tidak bisa diulangi malah Nail. Tidak boleh kok dinikahi. Lah saya bilang tidak tahu ini sudah punya anak 10. Masuk haram kafe 10. Yo tidak halal. Anak itu berinstruksikan kepada bapaknya, cuma sudah antum suka ataupun duka harus pisah. Mohon maaf, ya tidak boleh diteruskan. Kalau masih nekat diteruskan zina. Satu hari setelah dia tahu dia nekat, zina hari itu. Hari kedua masih terus lagi? Ya terus. Zina terus. Kalau ketahuan ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi tapi masih bisa dibaleni, misalnya walinya tadi. Ya. Tidak memiliki otoritas secara syar'i untuk menikahkan. Ya, begitu diketahui ada sesuatu yang tidak beres di sini, dia harus dinikahkan ulang. Kalau dia tidak punya wali yang lain, ya penguasa atau wakilnya, KUA yang menikahkan. Begitu itu terjadi, harus pisah dulu. Pisah dulu, sebentar. Ternyata nikahmu kemarin tidak sah. Ini harus diulangi, pindah dulu, keluar dulu dari rumah, ya, tunggu, tentukan harinya apa, mau diulangi nikahnya. Sampai dia menikah lagi dengan mahar yang baru, dengan dua orang saksi minimal, muslim, saksinya muslim yang baik-baik, dan ada wali, ada mahar. Sah, nah kumpul lagi, tidak apa-apa. Jadi itu menikah syubhat. Operasi katarak bagian muka tidak boleh kena air. Apakah dibolehkan tayamum ketika akan sholat? Boleh. Kalau memang tidak boleh kena air, karena itu akan memperlambat kesembuhan atau memperburuk sakitnya, maka ini masuk keadaan darurat. Diperbolehkan dia tayamum selagi dalam kondisi tersebut. Gimana hukum mempelajari ilmu kalam? Soalnya di sekolah saya ada pembelajaran ilmu kalam, tapi hanya pengertiannya secara umum. Ya, anu aja, sekedar setor muka aja nggak apa-apa. Daripada antum nanti nggak lulus, terus bayar nggak lulus. Kalau itu mempengaruhi kelulusan, saya nggak tahu mempengaruhi kelulusan apa enggak. Kalau nggak ada pengaruhnya, orang sah. Bolos wae. Ya, mending antum ngaji di musola sana, sholat duha atau apa, atau belajar yang lain, ngapalkan Quran, kalau itu tidak mempengaruhi kelulusan. Tapi kalau mempengaruhi kelulusan dan antum ini sudah bayar sekolahnya, pelajaran-pelajaran yang lain antum pelajari baik-baik, gara-gara gak belajar yang satu ini antum dibuat tidak lulus, ya antum boleh setor muka aja, gak usah didengarkan. Intinya sesuatu yang dalam kondisi darurat itu boleh kita langgar, tapi dalam kadar seperlunya, secukupnya saja. Minimal kan madharat tidak lulus itu bisa dihindari. Ya sudah, minimalis saja dalam bab ini. Minimalis. Misalnya minimalis itu boleh absen maksimal berapa kali? 3 kali. Ya itu maksimalkan aja absen 3 kali. Ya. Enggak apa-apa. Apa yang penting ikut ujian, ya ketika menjawab antum dengan istighfar banyak-banyak. Saya tidak meyakini ini, tapi ya ini cuma di atas kertas saja, tapi ya. Enggak apa-apa kalau gitu. Insyaallah enggak apa-apa. Ya lebih baik kalau bisa cari yang tidak ada pelajaran-pelajaran begitunya. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.